بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan di adab hamalatul Quran al-Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Sekarang kita masuk di halaman 65. Setelah di fasal sebelumnya beliau rahimahullah menjelaskan tentang seorang mudarris itu harus ahli dengan apa yang diajarkan. Baik. Jika memang ada keadaan-keadaan di sebuah tempat tentunya yang tidak sama. Kalau kemudian menunggu datangnya orang yang ahli-ahli dalam makna seluruh ilmu dia kuasai, maka tidak akan ada orang yang mengajari. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semobil rahimahullah pernah ditanya, kenapa di tempat beliau itu tidak ada pelajaran Al-Quran? Tapi beliau ya, karena enggak ada ahlinya. Fattaqullah masafaktum. Apa yang bisa, itu yang diajarkan. Kemudian fan ilmu-ilmu yang di situ belum ada atau belum bisa, ya ditunda sementara waktu. Apa yang bisa itu yang dijalankan. Baik. Mala yudraku kullu la yudraku. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan semua, tidak kemudian ditinggalkan semuanya. Apa yang kita mampu itu yang dijalankan. Baik. Sekarang kita masuk fasal tentang bagaimana adabnya kita masuk ke sebuah majelis ilmu, ya, ke sebuah majelis ilmu. Karena sebagai seorang muslim tentunya majelis ilmu itu sebuah tempat yang harusnya dia biasa untuk memasukinya. Karena dia seorang muslim, ya, sehingga cukup aneh kalau kemudian seorang muslim yang tidak terbiasa masuk ke majelis ilmu. Nah, karena sebagaimana pernah kita sampaikan, Allah ciptakan jin dan manusia tujuan untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya ibadah itu akan benar tatkala diilmui. Maka tatkala ibadah itu kewajiban sepanjang hidup. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Berarti yang namanya mencari ilmu itu sampai datang kematian, karena disertai dengan ibadah. Nah, sehingga aktivitas seorang muslim itu tentunya di antara di situ terjadwalkan aktivitas untuk talabul ilm, untuk menambah ilmu. Apakah dia masuk ke majelis-majelis ilmu atau dia membaca kitab-kitab ataupun apapun wasilahnya untuk menambah keilmuannya. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah mendapatkan ilmu dengan jalan mendatangi majelis ilmu. Karena hadis man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani jalan, di situ bentuknya nakirah. Berarti bisa dia datang majelis ilmu, bisa baca buku. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tatkala seorang itu mengambil ilmu di majelis ilmu. Dan tentunya inilah yang afdal talaqqi. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah di kitab At-Tibyan faslun fi adabid dukhul ila majlisil ilmi, tentang adab masuk ke majelis ilmu. Tentang adab masuk ke majelis ilmu. Qala wa yadkhulu ala syekh kamil al-hisan, dan masuk ke majelisnya syekh dalam keadaan sempurna keadaannya. Sempurna keadaannya. Mutanadzifan, dalam keadaan dia bersih. Kama dzakarna fil muallim, sebagaimana yang kita telah sampaikan tentang al muallim, tentang pengajar. Adabnya pengajar, ini sekarang adabnya santri. Masuk ke majelis ilmu itu dalam keadaan sempurna penampilannya. Sebagaimana Jibril alaihissalam tatkala masuk ke majelis Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang putih, tidak kelihatan bekas dipakai untuk safar. Nah, mestinya demikian nih, menghormati ilmu, karena yang dipelajari itu ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Mutatahhiran mustakmila siwak, bersuci dengan menggunakan siwak. Maksudnya dia bersiwak diantaranya, menggosok giginya. Ini dari sisi penampilan, mungkin juga wangi-wangian dan pakaian yang diperhatikan. Tidak asal berpakaian karena masuk ke sebuah majelis ilmu. Farighal qalbi minal umuris saghilah, hatinya kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan. Berarti betul-betul fokus untuk mendapatkan ilmu. Ibarat wadah, mangkok. Betul-betul mangkoknya itu kosong, siap menerima apa yang dimasukkan di situ. Wa alla yadkhula bighair isti'dzan, dan tidak masuk menjumpai syekh, menjumpai gurunya tanpa minta izin untuk masuk. Idza kana syekh fi makanin, jika syekhnya, jika gurunya itu di tempat yuhtaju fi ilal isti'dzan, yang butuh untuk minta izin. Mungkin di ruangan khusus, kalau terbuka untuk umum ya tidak pakai izin, yang langsung masuk duduk di majelisnya. Wa ayusallima alal hadirin, dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir. Idza dakhala, kalau dia masuk ke majelis, wa yakhussahu, dan mengkhususkan salam untuk gurunya. Salam untuk umum, kalau dia pas mendekati gurunya, misalnya dia kasih salam secara khusus. Secara am tentunya sudah mencakup. Assalamualaikum sudah mencakup semua hadirin. Tapi tatkala nanti pas dia ketemu dengan ustadznya, syekhnya, dia kasih salam lagi untuk khusus, salam khusus untuk beliaunya. Wa ayusallim alaihi wa alaihi, memberikan salam kepada gurunya, wa alaihim, dan kepada hadirin, idan sarafa, jika pulang, jika meninggalkan majlis. Kama ja'a fil hadis, kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, falaisatil ula haqqum minats tsaniyah, tidaklah yang pertama itu lebih berhak dari yang kedua. Wala yatakhatta riqaban nas, tidak melangkai pundak-pundaknya hadirin. Datang belakang kemudian langsung pengen ke depan, melangkai pundak-pundak. Naam. Bal yajlisu haitsu akan tapi dia duduk haitsu yantahi bihil majlis. Di mana majlisnya itu tatkala dia sampai datang ke majlis, maksudnya ya kalau belakang ya belakang. Depan diisi, kemudian datang berikutnya belakangnya, enggak kemudian langsung maju ke depan. Makna yajlisu haitsu yantahi bihil majlis, duduk di mana majlis itu akhirnya, paling paling belakangnya. Illa kecuali ayyadanallahu syaifit taqaddum, kecuali kalau syekhnya, gurunya itu mengizinkan dia untuk maju. Datang belakang tapi syekhnya mengizinkan dia duduk di depan, lil maslahah misalnya. Mungkin dia mau sebagai qari hari itu untuk membaca, atau yang semisalnya diizinkan oleh gurunya. Aw ya'lam min hadhihi isara dzalika, atau orang yang baru datang ini mengetahui keadaan hadirin yang datang duluan, isar dzalika, isar mengutamakan yang itu, enggak apa-apa, silakan. Kalau mau maju langsung ke depan enggak apa-apa. Tidak ada yang merasa didahului. Wala yuqimu ahadan, dan tidak boleh menyuruh berdiri seseorang, min maudhi'ih, dari tempatnya, dari tempat yang dia duduk di situ. Nah, disuruh minggir, orang datang duluan disuruh minggir, dia yang duduk di situ, enggak boleh. Fa in atharahu ghairuhu lam yakbal, jika orang lain itu atharahu mempersilahkan menggantikan kedudukannya, lam yakbal, jangan diterima. Tuh duduk di sini saja, saya tak ke belakang, jangan diterima. Orang datang terakhir pengen di depan, ya, maka tidak boleh dia nyuruh orang yang sudah datang duluan untuk berdiri dan dia tempati duduk tempat duduknya. Atau ada orang yang mengalah, terus duduk sini aja, saya tak ganti di belakang, jangan diterima. Iktidaan bi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dalam rangka mencontoh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, itu disebutkan di foto nomor 1. Nomor 1 yang Arab, ya, Arab, Arabik yang paling bawah. Karena ini fotonya kan ada 2. Ketika disebutkan di situ tidak boleh menerima itsar dari orang lain, hadisnya akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhuma min Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqim ahadukum akhahu min majlis, janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya, summa yajlis fihi, kemudian dia duduk di tempat itu. Qala Salim Maula Ibni Umar, berkata Salim Maula Ibni Umar, fakana rajul yaqumu li Ibni Umar, ada seseorang yang berdiri dari tempat duduknya li Ibni Umar isar, biar Ibnu Umar yang nempati itu. Falajlisi, Ibnu Umar enggak mau. Ini jadikan dalil. Kalau ada orang merasa kabas, kamu duduk di sini aja, saya tak pindah. Jangan mau. Baik, ini dalam rangka meniru perbuatan Ibnu Umar. Baik. Kemudian illa ayakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali majunya dia di depan itu ada maslahah untuk para hadirin. Ya. Mungkin tadi mungkin dia bagian baca, minta membaca oleh syekhnya sehingga dia harusnya di depan. Ya. Ini maslahah. Au amarahu syekhu bidzalika, atau syekhnya yang memerintahkan itu untuk dia maju di depan. Dia baru datang tapi disuruh maju. Nah. Wala yajlisu wasatal halqati illa lidharurah. Jangan duduk di tengah-tengah halaqah kecuali karena darurat. Ini ada dua penafsiran. Duduk di tengah-tengah halaq itu maksudnya dia datang terus melangkai pundak-pundak jamaah yang sudah habis duluan untuk dapat maju ke depan. Kemudian ada tafsiran yang kedua, halaq itu kan namanya halaq itu bulat, muter, bundar gitu. Sehingga bentuknya itu lingkaran, itu halaq. Tengah-tengah berarti dia pas duduk di tengah-tengahnya. Kenapa enggak ada boleh nentengi, karena arah yang sini ketentangan enggak bisa lihat arah yang sananya karena ada orang di tengah-tengahnya itu. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis itu termasuk larangan. Wa la yajlisu baina sahibaini, jangan duduk di antara dua sahabat. Ya. Dan mungkin ada orang yang senengannya kalau duduk ya kumpul itu. Jangan kemudian langsung datang duduk di tengah-tengahnya, dipisah. Duduk di tengah-tengahnya illa bi'nihima, kecuali dengan izin keduanya. Fa in fasaha lahu, kalau dua orang ini melapangkan tempatnya, kok ada? Maka dia duduk di situ. Berarti diizinkan. Wadhamma nafsahu, kemudian dia bergabung dengan dua orang tadi. Nah, ini adab dukul fi majlis ilmi. Baik. Qala rahimahullah faslun fi adab talibil ilmi ma'rifatihi. Pasal tentang adab penuntut ilmu bersama temannya, teman yang ada di majelisnya. Wa yambagi aidan ayata'addaba ma'arufqatihi, demikian pula hendaknya beradab bersama temannya. Wa hadiri majlis syekh, yang hadir di majelisnya syekh, beradab dengan para hadirin. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syaikh, karena kalau beradab dengan jamaah dan hadirin berarti dia itu termasuk beradab bersama gurunya yang mengajar di situ. Wasiyanatun li majlisih, dan menjaga majelis itu tatkala dia beradab, biar enggak gaduh dan yang semisalnya. Maka dia harus beradab dengan orang-orang yang hadir, tidak semaunya sendiri di majelisnya itu. wa yaqda baina yaday syekh qi'datul muta'allimin, dan duduk di depannya syekh gurunya itu dengan cara duduk qi'dah, dengan cara duduknya orang yang belajar. Jadi cara duduknya orang yang belajar itu ada adabnya, enggak sembarangan, yang penting lungguh, yang penting nyaman. Dalam hadisnya Jibril itu asnada rukbatai ila rukbatai. Jibril menyandarkan lututnya ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini duduknya pelajar. Duduknya santri. Baik. Duduk yang sopan. Mutarabian. Bersila atau tawarruk atau iftiras. Baik. Bukan dengan cara duduk yang tidak sopan. Lagi datal muallimin, bukan duduknya pengajar. Ada yang ngajar, ada yang belajar. Ada gurunya, ada santrinya. Ini kalau santri duduknya bukan duduknya cara duduknya pengajar. Bedakan. Baik. Wala yarfa'a sautah raf'an balighan. Tidak mengeraskan suara dengan sangat keras, min ghairi hajatin, tanpa dibutuhkan. Wala yadhaka, tidak tertawa. Wala yusirul kalama min ghairi hajatin, tidak memperbanyak bicara tanpa dibutuhkan. Jadi di majelis ilmu itu jangan banyak ngobrol. Nah, jadi kalau nanti mungkin akan dibawakan sini ya. Bagaimana majelisnya salafun as-saleh. Nah, kalau mungkin itu diterapkan di orang-orang yang kayak kita, ya, mungkin majelis ilmu itu kosong, nggak ada yang hadir. Ya. Nah. Kenapa? Karena tingkat kebutuhan ilmu itu, semangat ilmunya jauh, sangat jauh antara salafun as-saleh dengan kita. Kita itu kayaknya gak tapek butuh ilmu. Nah, gak tapek, tidak merasa butuh. Jadi, wala ya'basa biyadihi wala ghairah. Tidak bermain-main dengan tangannya, tenang tangannya, enggak main apa, enggak memainkan benda-benda apapun, fokus. Wala ghairah, tidak yang lainnya. Wala yaltafid yaminan wala shimalan min ghairi hajah, tidak tolak-toleh kanan kiri tanpa dibutuhkan. Majelisnya para sahabat, majelisnya para ulama, orang-orang yang hadir seperti kepala-kepala mereka dipencloi burung, ya. Gak berani gerak-gerak. Nah, kalau gerak-gerak tentunya burungnya gak akan mencel di situ. Tenang. Nah, seperti sholat majelisnya. Bal yakunu mutawajjihan li syekh, tapi diarahkan ke syekhnya, ke gurunya. Musyian ila kalamih, perhatian kepada ucapannya. Jadi perhatian dengan ucapannya. Jadi selesai. Ada terhadap hadirin. Qala faslun fi ikhtiyari afdali awqati syekh, tentang memilih waktu yang paling afdol syekhnya ngajar itu. Wa fi sabri 'ala al-'ilmi, sabar untuk belajar. Belajar itu harus sabar. Tidak instan. Qala wa mimma yata'akkadu al-i'tina bihi. Dan termasuk apa-apa yang sangat ditekankan untuk perhatian dengannya. Alla yaqra'a la syaih, tidak membacakan kepada syaih. Jadi pengajaran hadis itu kan ada dua. Ada syekh yang membacakan ke santrinya. Nah, ada santrinya yang membacakan ke syekh. Syekh membacakan hadis yang beliau hafalkan. Kemudian para santrinya mendengar. Nanti dia menyatakan haddatsana siapa? Syekhnya itu. Ahbarona Syekh Fulan. Tatkala menukilkan hadis. Baik. Ada cara yang para santri itu menyampaikan, membacakan kepada syekhnya. Syekhnya nanti yang mendengarkannya. Baik. Sebagaimana kisahnya siapa? Imam Malik. Yang datang seorang pemuda, Naam ingin belajar kepada Imam Malik. Penginnya Imam Malik yang membacakan, tapi Imam Malik enggak mau. Anak itu yang suruh membacakan. Baik. Tidak membaca kepada syekh fi hali sughli qalbi syekh, tatkala hatinya syekh itu lagi sibuk. Wa malalihi malal, tatkala lagi jenuh. Wa istifazihi, istifaz ya, duduknya yang tidak tenang syekhnya. Nah. Wa ghammihi wa farahihi, tatkala gundah dan senangnya. Waju'ihi wa atashihi, tatkala lapar dan hausnya. Nah. Wa nu'ashihi wa qalaqihi, tatkala sama, tatkala gelisah, tatkala ngantuk, tatkala gelisah. Wanahnu wanahwi dzalika mimma yasuku alaihi, dan yang semisalnya memberatkan gurunya. Aw yamnahuhu, yang atau yang menghalangi syekhnya itu min kamali huduril qalbi, dari sempurnanya hatinya hadir di pelajaran. Wan nasyah, dan semangatnya. Jadi jangan maksa kalau mau belajar kepada seorang guru. Maksa pokoknya pengen belajar. Dalam keadaan enggak perhatian gurunya itu lagi kondisi bagaimana. Jadi tatkala misalnya ditolak oleh gurunya, karena mungkin gurunya enggak mood, maka jangan kemudian dia tersinggung dan marah. Atau bahkan kemudian dia menyebarkan isu-isu fulan, alim fulan ini menolak, enggak mau ngajari aku karena ditambah-tambah dengan isu-isu dusta misalnya. Yang kemarin kita sebutkan Ali bin Abi Thalib itu, orang berilmu itu seperti pohon kurma. Ya, ditunggu aja nanti akan jatuh sendiri kurma, jangan dihorek-horek, jangan digoyang-goyang biar jatuh. Jangan dipaksa. Nah, maka mungkin gurunya lagi sedih, lagi sibuk, lagi lapar, lagi haus. Ini semuanya diperhatikan. Kenapa? Biar nanti pelong hatinya tatkala ngajar, enak. Wa ayyak ghanima awqatin nasati syekh, dan memilih waktu semangatnya syekh. Lagi semangat-semangatnya. Nah, semangat hati nenak itu metu aku enak, semua meluncur semua ininya. Ini laginya Pak, hatinya lagi kepikiran, lagi sumpek. Enggak los ilmunya ini. Enggak fokus. Baik. Wa min adabihi, dan termasuk adabnya para pelajar, adabnya santri itu, ayah tamila jahfata syekh wa su'a khuluqi, untuk sabar menghadapi kakunya gurunya dan jeleknya akhlaknya. Namanya orang berilmu itu manusia, macam-macam modelnya. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar, ada yang jelek akhlaknya. Kalau mau belajar harus sabar. Orang yang mau belajar itu orang yang butuh. Sehingga apapun dia harus sabar. Tidak bisa kemudian dia mentang-mentang dia merasa tinggi, tidak akan dapat. Dia yang butuh kok. Dia butuh kepada seorang itu, apapun harus dia jalankan, apapun keadaannya, sabar. Wa alla yasudau dzalik an mulazamatih, jangan sampai karena kasarnya gurunya, karena jelek akhlaknya gurunya, menghalangi dia untuk belajar kepadanya. Nah, wa i'tiqadi kamalih, dan menghalangi untuk meyakini baiknya gurunya. Wa ta'awwalan li af'alihi, dan mentakwilkan perbuatan-perbuatan gurunya. Wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan gurunya. Allati zahir wal fasad, yang nampak jelek ucapannya dan perbuatannya yang keliru, ditakwilkan bi ta'wilat sahihah, dengan takwil-takwil yang sahih. Ditakwilkan dengan yang baik. Oh, gurunya, loh, kok sekarang ngomong gini? Ya. Bahwa kemungkinan yang baik ada, bisa lupa. Jangan langsung dusta, kadzab. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Baik. Khairul idina azani wa a'azzakumullah. Banyak disebutkan di antara para alim itu yang sifatnya keras dan kasar. Nafi, maula Ibni Umar. Nafi itu maulanya Ibni Umar. Ya. Jadi disebutnya para ulama, sanad hadis yang paling sahih Imam Malik, Nafi an Ibni Umar. Itu sanad yang paling sahih. Nafi ini maulanya Ibnu Umar, sering bersama Ibnu Umar dan sering haji, diajak haji dan umrah lebih dari 30 kali. Dan beliau ini, Nafi ini, disebutkan oleh Imam Mudzhabi rahimahullah di dalam Siyarah Alamin Nubala, al-imamul mufti, imam ahlul fatwa, alimul Madinah, alimnya kota Madinah. Ini Nafi, maulanya Ibnu Umar. Baik. Yang belajar padanya santri-santri beliau, di antara Az-Zuhri, Ayub As-Sihtiyani, orang-orang besar ini, di antara Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Di situ disebutkan dari Ismail bin Abi Uwais dari bapaknya, kunna nahtalifu ila Nafi', kami belajar ke Nafi', Wa kana sayyul khuluq. Nafi ini jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya, kasar. Jelek akhlaknya, nafi. Baik. Fakultu, kemudian aku pun menyatakan, wa ma asna'u bihadzal 'abd. Apa yang aku jalankan untuk budak ini? Karena maula. Taraktuhu, aku pun meninggalkan, enggak mau belajar di situ. Walazimahum ghairi, tapi yang lainnya tetap belajar di situ. Di antaranya Imam Malik, Ayyub Asy-Syafi'i, Az-Zuhri, imam-imam besar. Fantafa'a bihi, dan ternyata mereka dapat manfaatnya. Sabar dengan jeleknya akhlak gurunya. Hasilnya luar biasa. Menjadi sanad terbaik, paling sahih. Imam Malik, nah, enggak ada yang mau belajar sama Nafi karena sikap beliau. Ya. Jelek akhlaknya, kasar misalnya. Baik. Dan juga enam. siapa? An-Nasa'i. Sahibus Sunan. Sunan An-Nasa'i. Nah, salah satu guru beliau Al-Haris bin Miskin. Haris bin Miskin. Ya. Dalam kitabnya Imam An-Nasa'i itu kalau meriwayatkan dari gurunya ini, haddatsana qira'atan 'alai wa ana asma'u. Telah menyampaikan kepada kami secara qiraah. Qiraah itu berarti santri yang baca. Wa ana asma'u, dan aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Itu ucapan An-Nasa'i tatkala mendapatkan dari gurunya ini, Haris bin Miskin. Loh, kenapa kok begitu, ya? Ternyata An-Nasa'i ini clash dengan gurunya. Jadi Al-Haris bin Miskin ini qadhi di Mesir. Kemudian An-Nasa'i ini sering membicarakan penguasa. Dan Imam An-Nasa'i ini dicurigai termasuk mata-matanya dari penguasa. Sehingga diusir, tidak boleh masuk ke majelisnya Haris bin Miskin, Imam An-Nasa'i. Terus apa yang dijalankan Imam An-Nasa'i? Datang, tapi sembunyi-sembunyi, biar enggak kelihatan. Jadi tetap datang karena butuh ilmu. Tapi datangnya, duduknya di majelis itu jangan di tempat yang kelihatan syekhnya. Sehingga tatkala meriwayatkan kepada kami, fulan qira'atan 'alai wa ana asma'u. Dibacakan kepada beliau dan aku mendengarnya, hanya dengar toh. Itu diusir oleh gurunya. Tapi karena yang namanya santri itu butuh, apapun keadaan gurunya ya tetap datang tapi sembunyi-sembunyi. Inilah santri yang enggak baperan, berhasil nantinya. Wis diapa-apakno karo guru wis enggak apa-apa, maupun dihinakan, oh namanya kita yang butuh. Gurumu kasar keras, kalau kamu tinggalkan, ya us, gak belajaran, maka silakan bertakbir 4 kali. Ya. Maksudnya yo mati yo ae, ya. Kan gak akan dapat ilmu orang-orang model demikian. Nah, Hanfidina zaniwa azakumullah. Juga diantaranya yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang Al-A'mas. Disebutkan Jadi disebutkan tentang Al-A'mas oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-A'mas ini Beliau kalau ngajar enggak senang kalau ada santrinya duduk di sampingnya. Paling enggak senang. Faja'a Thalib bin Talabah al-Ghuraba. Kemudian datang santri baru. Namanya orang baru, enggak ngerti kebiasaan gurunya. La ya'rifu anna syekh yakrahu dzalika. Duduknya di sampingnya syekh. Padahal saya enggak senang untuk ada santrinya duduk di sampingnya. Nah, dan Al-Akmas ini merasa keroso. Ini kok ya ada yang, karena beliau enggak bisa ngelihat. Keroso. Ini kayaknya ada yang duduk di samping saya ini. Falamma ahsabi, tatkala Akmas merasa ada yang duduk di sampingnya padahal beliau paling enggak senang ada santri yang duduk di sampingnya, yantafilu alaihi thailatan jilsah. Dia pun meludahi sepanjang dia ngajar. Seandainya itu kita, kira-kira mulai kita tetap di situ. Karena kenapa? Kita enggak butuh ilmu, enggak tapi butuh ilmu. Keinginan kita tetap mendapat ilmu itu enggak ada apa-apa dengan para imam. Nah, sepanjang belajar ya. Dan ya kalau misalnya 30 menit ya, didoni terus misalnya. Nah. Wa hum yaquluna li hadha thalib. Dan santri-santri lama itu ngomong kepada santri baru yang duduk di sampingnya syekh ini, uskut. Ya. Kamu diam. Baik. Jadi kamu diam saja, ya. Enggak boleh pindah. Li'anna law takallama. Jadi para santri itu ngasih tahu santri baru ini, diamlah itu pakai isyarat, enggak ngomong, ya. Mungkin ngene tok. Jangan bergerak, diam aja gitu. Karena kalau dia sampai bicara, baik, maka Akmas ini langsung menghentikan ngajarnya. Enggak mau ada suara kersek atau orang bicara di majelisnya. Dan kok mungkin alhamdulillah ya, beliau hidup di zaman beliau. Seandainya hidup di zaman kita, enggak ono belas santrinya mungkin. Enggak tahan ya, orang-orang model kita itu. Kita setua ini belum pernah dapat ustadz yang modelnya kayak gini. Nah, mungkin hanya apa ya, nasihat yang tidak langsung tapi disinggung sedikit, mungkin langsung baperan dan gak akan hadir. Tapi luar biasa, kalau misalnya satu jam di situ, didoni terus. Nah, sabar, sabar terus. Di antara muridnya Akmas itu Waqi. Dan Waqi itu niru gurunya. Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Niru gurunya, kerasnya niru gurunya. Baik. Ini beberapa contoh kasus kecil. Nah, maka baik, sebagaimana yang juga disebut oleh Ibnu Jumaah dalam Tadkiratu Sami' wal Mutakallim, ayasbiru ala jahwati tasuru min syaihihi. Sabar ya, dengan kekakuan kerasnya gurunya. Awsu'u khuluki, atau jelek akhlaknya ya, jelek akhlaknya. Wala sudu dzalikan mulazamati, jangan menghalang itu untuk enggak mau belajar kepadanya. Rugi. Nah, mau belajar sama siapa? Baik. Wa husni aqidati, persamaan akidah dia, akidah gurunya itu benar, kecuali kalau akidahnya menyimpang. Jangan belajar sama dia jelas-jelas menyimpang. Kalau dia akidahnya benar dengan kasar, jelek akhlaknya, apa yang menghalanginya? Dan mungkin Allah alam, apa ada guru yang seperti apa yang kita baca zaman sekarang ini dengan model kasarnya demikian. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, sehingga santri itu tahan banting ya. Dibanting bujukan maupun dibanting temenan ya. Karena dia harus semangat dapat ilmu ya. Kayak kemarin yang kita baca itu, dipandang gurunya jempalik itu tetap belajar ya. Kalau sekarang langsung dilaporkan ke polisi penganiayaan. Di zaman kita itu ya. Mungkin yang sekarang umur 60-an itu, zaman sekolahnya itu sangat menghormati gurunya. Guru itu sesuatu sosok yang dihormati. Tapi tambah ke sini sehingga guru dengan murid itu sederajat sehingga. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Maka beliau di sini sebutkan enam Imam Nawawi tadi, wa alla yasuddahu dzalikan min mulazamati wa iqadi kamali, dan jangan menghalangi kasarnya gurunya, kerasnya gurunya, taib, untuk terus bermulazama mengambil ilmu darinya. Nah, ditakwilkan, dia lihat gurunya gini, ditakwilkan, oh mungkin ini kasih udzur ya. Jangan langsung difonis dengan fonis-fonis yang jelek ya, mungkin ini ya. Fama yajizu an dzalika illa qalilu tawfiq au adimu, dan tidak mampu atas hal itu kecuali atau tidak kuat ya. Yajiz itu tidak mampu berarti mampu, kecuali qalilu tawfiq au adami, sedikit tawfiq atau tidak ada tawfiq. Fa idza jafa'u syaikh, dan jika syekhnya itu keras, kaku, kasar, ibtada huwa bil i'tidal ila syekh. Ya. Nasihatnya Imam Nawawi. Kalau gurunya itu keras, kasar, cepat-cepat, mulailah santrinya itu yang minta maaf pada gurunya. Santrinya yang mulai minta maaf pada gurunya. Wa dharu anna dzanbal, dan tampakkan, tunjukkan kesalahan itu ada padanya, ada pada santrinya, bukan gurunya. Bukan menyalahkan gurunya. Wal 'atabu 'alaihi, dan yang pantas untuk disalahkan, untuk dicerca, dia sendiri, santrinya. Ya, bukan gurunya. Padahal anfa lahu fil akhirati madunyah, itu lebih bermanfaat bagi dia, bagi santri itu di akhir dan di dunia. Kamu akan terus mendapatkan ilmu, mendapatkan siraman ilmu. Wa aqali qalbi syaikhihi lah wa anqa, ya. Dan lebih bersih untuk hati syekhnya baginya. Nah, waqad qalu, dan mereka menyatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi, barang siapa yang tidak sabar atas kehinaan sebagai seorang santri di masa belajarnya, baqiya umruhu fi amaratil jahalah, maka umurnya akan dipenuhi dengan kebodohan. Ya, karena sedikit-sedikit tersinggung, enggak mau belajar. Ya, maka terus ya enggak akan bisa. Karena namanya proses belajar itu harus tahan. Dihina, dia pokok tahan, karena dia butuh ilmu. Wa man sabara alaihi, dan barang saya bersabar di atasnya, al amru ila izil akhirah wa dunya, maka perkaranya akan menuju kesuksesan akhirat dan dunia. kemuliaan di akhirat dan juga di dunia. Wa minhu al-Azhar al-Mashhur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antaranya beliau sebutkan ini asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalaltu taliban, aku hina ketika aku belajar. Fa'azastu matluban, aku menjadi mulia tatkala matluban. Matluban itu dicari tatkala sudah menjadi seorang guru. Mulia karena dicari, dibutuhkan. Nah, tapi tatkala waktu belajarnya ya harus hina, ya, tunduk, jangan merasa besar, jangan merasa na'am tidak butuh. Sebagai seorang santri ya butuh ilmunya. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, disebutkan ulama di majelisnya waqi, di majelisnya Amas, itulah orang-orang kaya dihinakan. Enggak manfaat kekayaannya. Kenapa? Karena yang butuh ilmu. Karena mereka yang butuh ilmu. Baik. Waqi yang tadi kita ceritakan, waqi itu bapaknya pemegang Baitul Mal. Tatkala datang ke Akmas ditanya, siapa nama Waqi? Waqi bin siapa? Waqi bin ini, berarti pemegang Baitul Mal. Nah, saya akan sampaikan 10 hadis kalau kamu bawa uang segini. Akmas minta uang kalau mau dapat hadis dari beliau. Baik. Dan banyak lagi kisah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Walidati tufiyat, ibuku meninggal. Wa uridu an a'mala laha aqiqah, dan aku ingin mengakikoinya. Ibuku meninggal dan aku ingin untuk diakikoi karena belum akikoi. Wa indal istifsar min ahadil la'immah bi ahadil masajid, dan tatkala aku bertanya kepada salah satu imam di salah satu masjid fi Baghdad, di Baghdad, qala, imam itu menjawab, innal aqiqa tu'malul hayy, aqiqa itu digunakan, dijalankan untuk orang yang masih hidup. Walaysa lil mayyit, bukan untuk orang yang sudah mati. Wa ma hukmu syar'i fi nadharikum fi hadza, bagaimana hukum syar'i menurut pendapat Anda? Baik. Beliau na'am pertama jawab, beliau menyatakan al-aqiqa la tusra'u lil mayyit, aqiqa itu tidak disyariatkan untuk orang yang sudah mati. Panjang beliau, kemudian langsung tak loncati ya. Wa ammal mayyit fa innahu la yu'aqqu anhu, adapun orang sudah mati tidak diaqiqai, walakin yud'a lahu, tapi didoakan. Birrahmah wal maghfirah. Wa du'a lahu khairun min ghairi. Doa itu lebih baik baginya dibandingkan selainnya. Doa itu amalan yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk orang sudah mati. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu qata 'amalu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafu bi aw waladin shalih yad'ula. Di sini belum menyatakan waladin shalih yad'ula. Lam yaqul, Rasul tidak menyatakan waladun shalih yasumu lahu, anak shalih yang memuasakan si mayit. Naam. Walam yaqul aw yusallilah, atau anak shalih yang mensolatkan. Mensolatkan itu menjalankan sholat, pahalanya diperuntukkan untuk orang tuanya. Tidak. Beliau tidak menyatakan demikian. Baik. Au yatasaddaq anhu, atau bersedekah untuknya. Wadalla hadza ala anna du'a afdal minal amal allati yuhda ilal mayyit. Ini menunjukkan doa itu amalan yang paling afdal yang dihadiahkan kepada orang sudah meninggal. Doa itu yang paling afdal. Nah, sehingga di dalam fatwa yang lainnya beliau menyatakan doamu dalam sholat tahajudmu untuk orang tuamu itu lebih afdal dibandingkan kamu menyembelih 10 ekor unta untuk orang tuamu. Doa itu lebih afdal. Sehingga beliau menyatakan wa in ahdal insan ilal mayit, jika seorang itu menghadiahkan kepada untuk si mayit amalan sholihan, amal sholeh, ka ayat sodak bishayin, dia bersodako dengan suatu dengan niat untuk si mayit pahalanya, alu sholih rokatin, atau dia sholat dua rokaat diniatkan pahala sholatnya untuk si mayit, au yaqra' al-Qur'an, atau dia baca al-Qur'an dengan niat pahalanya untuk si mayit, fala kharaja fi dzalika, belum tentu enggak apa-apa itu, enggak masalah itu. Walakin doa afdal min hadza kulli, tapi doa itu yang paling afdal dari amalan yang lainnya, karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan pahala amalan soleh itu sampai ya, dari mazhabnya Imam Ahmad, tapi tidak sampai menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i tidak sampai itu. Nah, karena beliau Husain itu mazhabnya Hambali. Ya, kemudian sampai kita beramal soleh, berniat nanti pahalanya untuk ibu kita, untuk orang tua kita sampai itu. Tapi yang paling afdal doa. Yang paling afdal doa, karena itu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.